Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yarda. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimakumullah, kita masih berada pada pelajaran ke-13 dari sirat pertama kitab Durus Al-Lughatul Arabiyah. Baik, untuk sore ini insyaallah kita akan buka kembali halaman 69, mengulang tamrin al-awwal, latihan pertama. Dalam latihan ini kita diminta untuk membuat kalimat baru. Membuat kalimat baru dengan mengubah mubtada dan khabarnya. Nah, mengubah dari mufrad menjadi jamak. Ya. Ada 25 kalimat. Ya, yang terdiri dari mubtada dan khabar masing-masing kalimatnya terdiri dari dua kata, mubtada dan khabar. Ya. Semua mubtadanya adalah isim isyarah hadha. Ya. Yang kita tahu, hadha ini termasuk dalam kategori isim mufrad. Ya. Hadha termasuk kategori isim mufrad. Ya, ia isim isyarah. Ya. Baik. Kemudian, tentunya khabar juga dipilihkan dari isim yang mufrad, ya, hadza tajirun, hadza hajjun, wa hakadha. Demikian seterusnya sampai kalimat yang ke-25. Baik, maka kita diminta untuk mengganti mubtada dari hadza menjadi haula. Jadi haula adalah isim isyarah yang dikategorikan dalam isim jamak. Ya, haula ini. Namun yang ditunjuk adalah benda atau orang atau sesuatu yang berjumlah lebih dari dua. Ya. Sebagai contoh, hadza talibun. Ya, haula'i thullabun. Nah, sekaligus kita mengenal dan menghafalkan sedikit-sedikit bentuk-bentuk jamak dari kata-kata yang sudah, ya, kita kenal. Ya. Kita langsung terapkan dalam kalimat sederhana. Ya. Hada talibun, haulai tullabun. Hada tajirun, haulai tujarun. Baik. Nah, ini kemarin sudah kita baca. Ya. Coba Mas Munir, ya, ambil. Ya. Cukup mendengar, ya, mendengar, tidak perlu melihat tulisan, ya, sambil memurojaah apa yang tentunya sudah diupayakan di rumah, menghafal kalimat-kalimat, ya, bentuk mufrad dan jamaknya. Hadza tajirun. Haulai tujjarun. Hadha hajjun. Haulai hajjajajun. Hajjajun. Hujjajun. Hujjajun. Labas. Haulai hujjajun. Hadha rajulun. Haulai rijalun. Baik, ahsan. Berikutnya Abu Ubaid. Hada kabirun. Haulai kibarun. Hada sagirun. Haulai sigarun. Hada qasirun. Haulai qisarun. Ahsan. Mudah. Hada tawilun. Haulai tiwalun. Hadza waladun. Haula'i auladun. Auladun. Auladun. Ya, panjang. Hadza bunun. Haula'i abna'u. Abna'un. Ya. Ya, kalau ini masih ditanwin. Abna'un masih ditanwin. Cukup. Hasan. Hadza ammun. Haula'i a'ma'un. Hadza ammun. Mimnya dua kan? Yang satu sukun, yang satu dhammah. Haula'i a'ma'un. A'ma'un. Jadi mimnya masih dua. Mimnya masih dua. Hadza syaikhun. Haula'i suyukhun. Ya. Bentuk jamak ya, kebanyakannya masih melibatkan huruf-huruf yang ada pada mufradnya ya, walaupun dengan susunan yang tidak bisa kita atur sendiri ya, namun kebanyakan huruf-huruf yang menyusun bentuk mufradnya masih ya, masih muncul ya. A'mamun dari ammun ya. Hadza dhaifun. Haula'i duyufun. Ahsan. Hadza, hadza. Hadza zamilun. Haula'i. Hadza zamilun. Haula'i zumala'u. Haula'i zumala'u. Tayyib. Hadza faqirun. Haula'i fuqara'u. Baik. Hadza ghaniyyun. Haula'i aghniya'u. Aywa, ahsan. Zumala'u termasuk isim yang tidak ditanwin akhirnya. Fuqara'u, aghniya'u. Ahsan. Cukup. Nah, baik Pak Kamal. Hadza shadiqun. Haula'i asdiqo. Haula'i asdiqo. Asdiqotu. Asdiqo'u. Asdiqotu. Ahsan. Termasuk juga tidak ditanwin. Hadza tabibun. Haula'i at-tabi. At-tabibu. Haula'i atibba'u. Haula'i atibba'u. Ulangi lagi. Hadza tabibun. Haula'i at-tab. Haula'i at-tabibu. Atib. Atibba'u. Atibba'u. Ya, atibba'u. Ya. Barakallahu fiik. Sebenarnya semodel dengan yang sebelumnya. Sebenarnya satu model dengan aghnia asdiqa ya. Tapi karena di sini ada satu huruf yang double ya. Ba ya. Akhirnya terjadi pergeseran sukun ya. Jadi asalnya apa? Abbibau. Asalnya demikian. Asdiqau aghniau. Abbibau. Ya. Asalnya demikian. Tapi terjadi pergeseran ya, sukun dan harokatnya ya. Baik. Kasrah pada ba yang pertama digeser pada to. Atbi menjadi ati ya. Sukun pada to digeser menjadi pada ba yang pertama. Atib. Baik. Karena ba dua ya, cukup tiga di apa di yakni diganti dengan satu saja yang diberi tambahan tasdid ya. Atibba. Jadi asalnya satu model dengan asdiqa aghnia ya. Baik. Hadza tabibun. Haula'i atibba. Ahsan. Satu lagi. Hadza fatan. Ahsan. Haulai fityatun. Nah. Hadza akhun. Haulai ikhwatu. Hadza akhun. Haulai ikhwatun. Ya. Wanya berapa harokat? Satu. Satu saja. Ikhwatun. Ikhwatun. Atau dua harokat? Satu, ya, coba. Hadza akhun. Haulai ikhwatun. Ayo, haulai ikhwatun. Sebenarnya ada bentuk lain dari apa mufrad akhun, ya. Jamaknya bisa juga dengan ikhwanun, ya. Ikhwan. Ini jamak yang biasa kita, lafaz jamak dari akh yang biasa kita pakai dalam dalam percakapan kita, ikhwan, ya. Taib. Ikhwah ini juga taib jamak dari akh. Hadza jadidun. Haulai jududun. Iya. Haulai jududun. Dalnya panjang atau pendek? Pendek. Jududun. Jududun. Ya. Ulang ya. Hadza jadidun. Haulai jududun. Naam. Hadza mudarrisun. Haulai mudarrisuna. Iya. Barakallahu fiik. Monggo, Pak. Coba. Kita lagi belajar apa namanya? Mengenal bentuk-bentuk kata, ada yang mufrad, ada yang jamak, ya. Yang berikutnya nomor 22 sampai 25 ini insyaallah ya mudah, ya, tanpa dihafal juga bisa kita nam ingat-ingat. Muhandisun. Muhandisuna, mudarrisun jamaknya, tinggal menambah wawu dan nun. Mudarrisuna. Fallahun, fallahuna. Mujtahidun, mujtahidun. Na. Muslimun, muslimuna. Baik. Baik, ini insyaallah mudah, ya. Baik, kita beranjak pada at-tamrinut tsani, latihan kedua. Hawwilil mufradat allati tahtaha khattun ila jumu'in kama huwa muwaddahun fil mithal. Hawwil, gantilah, rubahlah. Al mufradat, kata-kata mufrad, ya. Allati tahtaha, yang di bawahnya ada khat, ada garisnya, ya. Gantilah kata-kata mufrad, kata-kata tunggal yang diberi garis bawah. Ila jumu', kepada bentuk-bentuk jamak, ya. Mufradat diganti jumu'. Jumu' ini ya jamak. Kama, sebagaimana hal tersebut. Muwaddahun, ya, diterangkan dalam contoh, ya. Misal contohnya ini, man hadar rajulu, ya. Perhatikan kalimat-kalimat yang terlibat di dalam kalimat, kata-kata yang terlibat dalam kalimat ini. Man hadza ar-rajulu. Hadza apa ini? Isim isyarah, ya. Tunggal ar-rajulu yang diisyarati, yang ditunjuk, ar-rajulu mufrad. Man hadza ar-rajulu? Siapa orang ini? Huwa hajjun. Dia seorang haji. Ya. Baik, kata ar-rajul diminta untuk diganti menjadi jamak, menjadi jamak. Tentunya isim isyarah menyesuaikan secara otomatis, ya, langsung menyesuaikan. Ar-rajulu diganti ar-rijal, hadza diganti haula, dhamir huwa diganti hum, kemudian khabar bagi hum juga menyesuaikan dari hajjun menjadi hujjajun, ya. Hajjun menjadi hujjajun. Adapun man tentu tidak, ya, tidak dirubah, ya. Dirubah. Tidak ada bentuk jamak dari man. Man hadzal rajulu huwa hajjun. Ya, hajjun, apa kemudian kata ar-rajul diganti menjadi ar-rijal. Ya. Maka kalimat-kalimat, kata-kata yang bersinggungan dengannya yang harus disesuaikan dalam bentuk, ke dalam bentuk jamak, harus diganti menjadi jamak. Man haula'ir rijal hum hujjajun. Baik. Baik, kita coba. Nomor satu. Min aina hadha talibu? Iqra'u. Min aina hadha talibu? Huwa minal hindi. Baik. Fadhal Ahuddin, artikan dulu ya. Tolong artikan, terjemahkan. Tarjim. Min aina hadzat talibu? Ya. Min. Dari mana talib, pelajar ini? Dia dari India. Huwa minal hindi, dia dari India. Dari mana pelajar ini? Dia dari India. Ahsant. Nah, sekarang kata at-talib ini antum harus menggantinya menjadi jamak. Apa jamak talib? Tullabun. Ahsan. Tullabun. Karena yang di sini pakai alif lam, maka gunakan pula alif lam. Jadi at-tullabu. At-tullabu. At-tullabu. Baik. Nah, sekarang kata-kata yang harus disesuaikan ke dalam jamak ya, harus antum sesuaikan semua. Fadhol. Min aina haula'it tullabu? Hum minal hindi. Ahsanta. Min aina haula'it tullabu? Hum minal hindi. Ya, min tentu tidak berubah, aina tetap, min juga tetap, al hind juga tetap. Ya, hum minal hindi. Ahsan. Berikutnya. Kita coba nomor dua. Kita baca bersama. Ainat tajirul kabiru? Huwa fissuqi. Baik, diulang Pak Kamal. Diulang dulu kemudian diterjemahkan. Ainat tajiru? Ainat tajirul kabiru? Huwa fissuqi. Ya. Dari mana pedagang besar itu? Dia dari pasar. Baik, kalau tanpa min biasanya maksudnya adalah di mana. Ya. Kalau ada min, dari mana. Kalau aina, di mana. Ya, jadi jawabannya dia di pasar. Ya. Ya, jadi apa artinya tadi? Di manakah? Di manakah pedagang besar itu? Ya. Dia di pasar. Ya, dia di pasar. Kalimat at-tajir bentuk jamaknya apa Pak Kamal? Bisa dilihat di halaman 69. Ya. Bentuk jamak dari tajir. Yang nomor 1. Latihan nomor 1 apa itu? Ayo, tujarun. Berarti kalau bentuk mufradnya pakai alif lam ya, sekarang antum juga harus menggunakan al juga. At-tujaru. Ahsan ya. Coba dirubah semua. Aina. Aina tijaru al. Aina tijarul kabiru wa fis sauki. Baik. Yang berubah apakah hanya tajir saja? Apakah al-kabir berubah? Al-kabir berubah apa tidak Pak Kamal? Tidak. Kenapa tidak berubah? Padahal dia adalah sifat bagi tajir. Yang namanya sifat harus sama dengan yang disifati. Ula'id. Ha'ula'id tujarun. Ha'ula'id tujarun. Hum. Hum. Hum fissuqi. Su. Hum fissuqi. Ya, jawabannya betul. Hum fissuqi. Naam. Baik. Jadi kata al-kabir harus diganti juga menjadi jamak. Jamaknya apa? Al-kibar. Al-kabir, al-kibar. Sehingga kalimatnya menjadi ainat tujarul kibaru. Tidak ada haula. Ya, tidak ada kata hadza yang dirubah menjadi haula. Aina tujarul kibaru hum fisuqi. Ya. Nah, sekali lagi Pak Kamal. Aina tujarul kibaru hum fisuqi. Aina tijaru. Aina tijaru. Tujaru, taknya di dhamma. Aina tujarul fisuqi. Aina aina tijaru, aina tijarul kibaru fisuq hum fisuqi. Ahsan, hum fisuqi. Baik, jazakallahu khairan. Cukup ya. Ya, jadi kalimat tajir jamaknya tujar, taknya di dhammah. Nomor 3. Nah, silakan latihan membaca. Iqra indak ya akhi, nomor 3. Ainal mudarrisul jadidun huwa indal mudiri. Ulangi. Ainal, ainal mudarrisul jadidun. Dari mana tanwinnya? Dari mana munculnya tanwin? Ya. Ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Ya. Al mudarris diganti menjadi jamak. Mudarrisuna. Al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna. Ya, sekarang buat kalimat sempurna. Ainal mudarrisunal jududu. Ainal mudarrisunal jududu. Ahsan. Hum indal mudirun. Hum indal mudirun. Dari mana munculnya Mabu dan Nun? Jamak dari mudir apa? Jamak dari mudir. Mudirun. Ya, tapi pertanyaannya, apakah dia harus diganti? Apakah dia harus diganti? Oh, tidak. Tidak. Mudir bisa jadi satu. Satu saja. Ya. Dan ini memang harus satu. Ya. Mudir satu saja. Ya. Satu sekolahan mudirnya banyak kan, tidak mungkin. Ya. Satu sekolahan mudirnya cukup satu saja. Ya. Mudir yang paling top ya satu saja. Hum indal mudiri. Ya. Memang hum mubtada, khobarnya indal mudir. Tapi ini bukan khobar langsung, ada indanya. Sehingga al mudir tidak perlu dicari, jamaknya tidak perlu dicari. Ya. Hum indal mudiri cukup. Ahsan. Betulah. Baca nomor 4. Aina talibul jadidu ahuwa fil fasli. Taib. At-talib apa jamaknya? At-talibu jamaknya taib. Artikan dulu. Aina talibul jadidu. Di mana murid baru itu? Apakah dia di kelas? Naam. Aina tullabul jududu? Ahum fil fasli. Baik, barakallahu fiik. Ahsan. Aina tullabul jududu? Ahum fil fasli. Nah, pertanyaan. Baik, ahsan. Berikutnya. Nomor 5. Ahadat talibu ghaniyun? La, huwa fakirun. Baik, artikan. Apakah ini murid yang kaya? Tidak. Dia fakir. Ya. Apakah ini murid kaya atau apakah murid ini kaya? Jadi mungkin tidak perlu yang, ya. Apakah murid ini kaya? La, tidak. Huwa fakir. Dia seorang murid yang fakir. Baik. Ganti dengan bentuk jamak. Aha ula itulabu, aha ula itulabu agniun, la hum fukorou. Baik. Apa bentuk jamak dari ghaniyun? Agniun. Agniun. Oh gitu. Agniun. Coba dicek dulu di halaman sebelumnya, halaman 70. Ghaniyun. Al baris nomor 4, nomor 15. Huwa hadza ghaniyun. Jamaknya apa? Latihan sebelumnya yang nomor 15. Nomor 15. Agniya'u. Niya'u. Baik, bisa diperbaiki. Nomor 5. Ahadha talibu. Ahaula itulabu agniya'u. La hum fuqara'un. Baik, Hasan. La hum fuqara'un. Hasan. Fadal. Nomor 6. Man hadar, man hadar rajulu huwa dhaifun. Siapakah laki-laki ini? Dia seorang tamu. Baik. Man haula'ir rijalu hum duyufun. Baik, Hasan. Nomor 7. Li akhun kabirun wa talibun bil jami'ati. Baik, ini kalimatnya pertanyaan atau kabar nih? Kalimatnya berupa berita atau pertanyaan? Tadi yang antum baca, apakah sebuah pertanyaan atau sebuah berita? Berita, oh ya, ulangi. Li akhun kabirun wa talibun bil jami'ati. Baik, artikan. Miliknya. Li milik saya. Ya. Milik milik saya. Akhun kabirun. Anak laki-laki besar. Anak laki-laki besar. Kemudian dia seorang, dia pelajar, seorang pelajar di universitas. Taib. Akhun ini bukan anak tapi saudara. Ya. Milik saya saudara besar, ya. Tapi lebih pas diartikan apa? Saya punya kakak. Ya. Akhun kabir artinya apa? Kakak. Ya. Ah, ya saudara kabir, jadi lebih tua. Li akhun kabir. Saya punya kakak. Ya. Huwa talibun bil jami'ah. Dia adalah seorang talibun bil jami'ah. Ya. Baik, kalau antum diminta merubah ah menjadi jamak, apa jamak ah? Jamaknya apa? Akhun? Akhun ikhwatun. Ikhwatun. Kibarun. Ya, apa tadi? Akhun jamaknya apa? Li akhun akhwatun. Ikhwatun. Ikhwatun ya. Kabirun kibarun. Ayo. Li ikhwatun kibarun. Nah, terus hum ta hum. Ya. Hum talibun. Hum. Huwa talibun. Kalau hum jamak dari talib apa? Jamaknya apa? Hum di contohnya. Ya. Tulabun. Ayo, hum tulabun. Hum tulabun bil jami'ati. Ahsan, ya. Nah, masih berpayah-payah ya, labas. Li akhun kabirun. Saya punya kakak. Huwa talibun bil jami'ati. Dia pelajar di di kampus, di sebuah perguruan tinggi. Nah, saya punya sekian kakak ya. Jadi ada beberapa kakak. Nah, yang lebih tua umurnya. Hum, mereka semua adalah tullabun, adalah para mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Nomor 8. Aina sadiquka dhahaba ilal maktabati. Di mana temanmu? Dia pergi ke perpustakaan. Aina asdiqauka dhahabu ilal maktabati. Ahsan. Aina asdiqauka dhahabu ilal maktabati. Di mana teman-teman karibmu mereka semua dhahabu, ya, dhahaba menjadi dhahabu karena jamak, ya, ilal maktabah, ke perpustakaan. 9. Muhammadun lahu ibnun sohirun huwa tolibun fil madrasati. Baik, Hasan. Artikan dulu. Muhammad anak anak yang kecil. Muhammad anak yang kecil. Enggak. Muhammad lahu, ya, anaknya. Dia punya. Muhammad dia punya. Muhammad punya anak kecil. Ya. Dia murid di sekolah. Ya. Sepertinya huwa di sini adalah anak kecil itu, ya, bukan Muhammadnya, ya. Ya kan? Ya. Dia anak kecilnya Muhammad itu sedang adalah pelajar di sekolah. Baik. Muhammadun lahu abnaun sihorun. Ahsan. Muhammad punya anak-anak kecil yang banyak. Ya. Semuanya kecil-kecil. Anak-anak yang masih kecil-kecil. Abnaun sighar. Ya, abnaun sigharun. Terus hum tulabun fil madrasati. Naam, hum mereka anak-anaknya Muhammad semuanya merupakan naam pelajar-pelajar, ya, siswa di sekolah. 10. Azamiluka mujtahidun. Naam, huwa mujtahidun. Naam, artikan. Apakah temanmu rajin? Iya, dia rajin. Naam, Hasan. Azumala'u mujtahiduna. Naam. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Azamiluka mujtahidun. Nah, jadi azumala'uka mujtahiduna. Ahsan. Azumala'uka mujtahiduna. Naam, hum mujtahiduna. Naam, hum mujtahiduna. Ahsan. Baik. Ya. Coba ulangi nomor 7. Nah. Nomor 7. Li ahun kabirun huwa tulla huwa talibun bil jami'ati. Bil jami'ati. Huwa talibun. Huwa talibun bil jami'ati. Ya. Terjemah apa? Rubah menjadi bentuk jamak. Li. Li ihwatun kibarun hum tullabun bil jami'ati. Baik, Hasan. Jazakallahu khair. Pak Kamal. Nomor 6. Nah, nomor 6. Man hadzal rajulu huwa dhaifun. Ya, ganti menjadi jamak. Man hadzal rijalu? Karena rijal sudah berubah dari rajul, maka hadza juga harus dirubah. Hada menjadi huwa. Haula. Dari awal man. Ya. Man haula rijalu. Man haulai. Jadi hamzahnya di kasrah. Man haulai rijalu. Ahsan. Hum. Hum. Bentuk jamak dari dhaifun adalah duyufun. Hum duyufu. Ahsan. Hum duyufun. Jazakallahu khairan. Ya, sekap Pak Kamal. Ya, terakhir nomor 9. Muhammadun lahu ibnu saghirun huwa qalibun fil madrasati. Naam. Muhammadun lahu abniya'un sigharun. Ulangi, Muhammadun lahu abniya'un. Bukan abniya, abna. Abna'un sigharun. Sigir menjadi sigharun. Iya. Hum tullabun fil madrasati. Ya, hum tullabun fil madrasati. Jazakumullah khairan. Ini latihan yang kedua. Baik, mengakhiri majelis kita sore hari ini, coba kita bersama-sama menghafal ya kata-kata yang telah disebut. Nah, bentuk-bentuk jamaknya. Baik. Saghirun sigharun. Qra'u. Saghirun sigharun. Kabirun kibarun. Kabirun kibarun. Qasirun qisarun. Qasirun qisarun. Tawilun tiwalun. Tawilun tiwalun. Baik, coba sebutkan jamaknya. Kabirun, saghirun, qasirun, tawilun. Baik. Shaykhun syuyukhun. Daifun duyufun. Shaykhun syuyukhun. Daifun duyufun. Ya, sebutkan jamaknya. Shaykhun, daifun, saghirun, kabirun, qasirun, tawilun, syaikhun, daifun. Baik. Zamilun zumala'u. Zamilun zumala'u. Faqirun fuqara'u. Faqirun fuqara'u. Sebutkan jamaknya. Zamilun. Zamilun. Faqirun. Daifun. Shaykhun. Tawilun. Qasirun. Saghirun, kabirun, rajulun. Satu lagi. Ghaniyun aghniya'u. Ghaniyun aghniya'u. Sadiqun asdiqa'u. Sadiqun asdiqa'u. Tabibun atibba'u. Atibba'u. Atibba'u. Baik, sebutkan jamaknya. Tabibun. Yang tasydid apanya? Hah? Ba'nya atau to'nya? Ba'nya. Tabibun atibba'u. Shadiqun. Ghaniyun. Tabibun. Ya. Atib. Atib. Atib. Ya. Ya. Ghaniyun. Faqirun. Zamilun. Daifun. Shaykhun. Tawilun. Qasirun. Saghirun, kabirun, rajulun. Ya, yang lainnya bisa ditambahkan di rumah masing-masing insyaallah. Nah, demikian pelajaran kita pada sore hari ini. Di rumah nanti dicoba menulis kembali yang latihan kedua, ditulis ya. Baik apa yang dicetak dalam buku dan juga kalimat baru yang harus antum buat ya, menggantikan bentuk-bentuk mufrad yang menjadi apa, jamak. Baik, jazakumullah khairan. Ada 10 nomor ya, coba untuk dilatih menulis. Nah, tidak usah diberi harokat, tidak mengapa ya, yang penting tulisannya betul, rasemnya tulisannya betul ya, nanti membacanya betul ya. Harokat tak usah nama. Barakallahu fikum, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.